فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. Silakan ajang ke 92 Pak Nur. Bapak selamat ayat yang ke-93. Rafa'na terakhir siapa? Oh, masih ada dua ayat lagi. Siapa yang mau nyoba? Ya, siapa lagi? Silakan. Yang terakhir coba antum. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita sekarang masuk ke penjelasan dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh telah datang kepada kalian, wahai Bani Israel, Musa, بِالْبَيِّنَاتِ, dengan membawa keterangan-keterangan, bukti-bukti. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ, kemudian kalian setelah itu menjadikan al-ijl, patung anak sapi, sebagai sesembahan. Mim ba'dih, setelah Nabi Musa pergi. Wa antum zalimun, sedangkan kalian zalim. Baik, kita baca penjelasannya dari ayat yang mulia ini. Wa laqad ja'akum nabiyullahi Musa, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabiullah Musa, Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari Bani Israel, dari mereka sendiri. Lihat apa yang diperlakukan oleh umatnya kepada nabinya, padahal Nabi yang Allah utus dari bangsa mereka, dari Bani Israel. Iya, Allah utus Nabi Musa alaihissalam bil mu'jizatil wadihat, dengan mu'jizat-mu'jizat yang jelas. Ad-dalati ala sidqih, yang semuanya menunjukkan kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kebenaran At-Taurah, kebenaran beliau sebagai Rasulullah, kebenaran apa yang beliau dakwahkan dari Tauhid la ilaha illallah. Kat-tufan, di antara mu'jizat tersebut, bukti-bukti nyata yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa adalah at-tufan, topan, wal jarad, belalang yang sangat banyak menyerang siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Bani Israel ketika itu di tengah-tengah mereka menjadi budak-budak dan pelayannya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, dan menyaksikan mukjizat ini. Demikian pula al-qummal, kutu yang menyebar di mana-mana, wadhafadi', kodok-kodok, kata-kata masuk ke baju-baju, periuk-periuk, saking sangat banyaknya. Wa ghairi dzalika mimma dzakarahu Allah fil Qur'anil 'adzim, dan selain itu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah globalkan penyebutannya. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa dengan membawa bayyinat, bukti-bukti yang sangat terang. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bukti-bukti tersebut di dalam ayat-ayat yang lain. Seperti dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 133, Allah berfirman, "Fa arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wadh-dhafadi' wad-dam ayatin mufassalat." Dan telah kami utus kepada mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya, angin taufan, belalang, kutu, katak, darah, sampai air-air mereka, sumur, kolam berubah menjadi darah. Ayatin mufassalat, sebagai ayat-ayat yang mufassalat, dirincikan dari kami. Juga di dalam ayat yang lain, surat Asy-Syu'ara ayat 32 sampai 33, Allah berfirman, ya, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, maka beliau pun melemparkannya, maka tiba-tiba tongkat tadi berubah menjadi ular yang sangat nyata, benar-benar ular. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian Nabi Musa mencabut tangannya dari ketiaknya, maka tiba-tiba tangannya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Ini ayat yang berikutnya. Juga ayat yang berikutnya disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63, fa uhayna ila Musa an idrib bi 'asakal bahr fanfalaqa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa agar pukullah dengan tongkatmu lautan, maka terbelahlah lautan tadi, kullu firqin kattawdil 'azim, setiap belahannya saking tingginya seperti gunung yang besar. Kemudian Nabi Musa bersama Bani Israel melaluinya. Ini ayat-ayat bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka Bani Israel, yang menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai ilahun wahid, satu-satunya sesembahan. Niat apa yang mereka Bani Israel lakukan setelah nyata di hadapan mereka bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala? Thumma takhattumul ijla. Di sini digunakan kata gandeng thumma yang menunjukkan ada senggang waktu. Tidak Allah katakan wattakhadtum. Iya. Dijelaskan ya faedahnya oleh mereka para al-mufassirun. Seperti kata Ibnu Athiyah rahimahullah dalam tafsirnya, tadullu thumma, kata gandeng thumma kemudian, menunjukkan bahwasanya mereka fa'alu dzalika ba'da muhlah, melakukan hal itu setelah berlangsung beberapa waktu. Ya, minan nadhar, yang mana mereka punya kesempatan untuk melihat dan mengetahui al-ayat, tanda-tanda bukti-bukti yang nyata dari Allah. Wa dzalika a'dham fi dzanbihim, yang demikian lebih memperbesar dosa mereka karena mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar, berbuat kufur di atas ilmu. Ya, sudah tegak di atas mereka bukti-bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Wahidi dalam tafsirnya, ya, yang dimaukan dengan thumma di sini al-isti'zham li kufrihim, menganggap besar kekufuran mereka karena mereka telah melihat al-ayat, bukti-bukti yang nyata yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kekufurannya keterlaluan. Iya, karena sudah iman itu merasuk dalam sanubari mereka karena mereka mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah. dengan bukti-bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan, bukan satu dua bukti, sangat banyak. Tapi thumma takhattumul ijla min ba'dih, ya, kemudian kalian mengambil apa? Patung anak sapi yang dibikin oleh Samiri. Dahulu Bani Israel memiliki perhiasan-perhiasan yang dipinjam dari Fir'aun dan kaumnya, kemudian diperintahkan untuk dikumpulkan dan disatukan. Kemudian Samiri melihat ada bekas tapak kudanya Jibril, maka dia ambil. Kemudian dalam hatinya dia menginginkan ketika dilemparkan untuk berubah menjadi patung anak sapi. Kemudian dengan izin Allah sebagai fitnah, menjadilah patung anak sapi yang berbunyi suara sapi atau apa? Sapi anak itu. Berbunyi dengan bunyi suara sapi persis. Ada yang menyatakan benar-benar seperti bunyi sapi, iya. Ada yang menyatakan bukan berbunyi sapi, tapi berbunyi suara, ya, mirip suara sapi karena sebab dari belakangnya ada lubang. Kemudian maka keluarlah lubang dari mulutnya, di situ mengeluarkan apa? Suara katanya. Ya. Thumma takhadumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, dalam keadaan kalian zalim. Kita baca penjelasan dari Ibnu Jarir rahimahullah, penjelasan yang sangat bagus dan berfaedah. Kata beliau, wa amma qawluhu, adapun ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel, wa antum zalimun, fa innahu ya'ni bidhalika annakum fa'altum ma fa'altum min ibadatil ijl wa laysa dhalika lakum. Yani maksudnya, kalian wahai Bani Israel, khususnya siapa? Pendahulu, ya, nenek moyang kalian, melakukan apa yang kalian lakukan dari penyembahan terhadap patung anak sapi, padahal tidak pantas bagi kalian untuk melakukan itu semua. Wa'abattum ghairal ladzi kana yanbaghi lakum an ta'buduh, dan kalian menyembah sesuatu yang tidak selayaknya untuk diibadahi. Li'annal ibadata la tanbaghi li ghairillah, karena ibadah tidak layak kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa hadza tawbikhun min Allah lil yahud, maka ini adalah cercaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi. Wa ta'yir, celaan dari Allah lahum atas mereka. Wa ikhbarun minhu lahum, dan juga sekaligus di dalamnya ada berita dari Allah tentang mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi. Annahum idza kanu fa'alu ma fa'alu, bahwasanya kalau mereka berani mengerjakan apa yang mereka kerjakan dari menjadikan patung anak sapi sebagai ilah, padahal mereka mengetahui bahwasanya patung tadi la yamliku lahum dharra wa la naf'a, tidak memberikan kemadharatan ataupun manfaat sedikit pun bagi mereka. بعد الذي علموا أن ربهم هو الذي يفعل من الأعاجب, ya, setelah mereka mengetahui bahwasanya Rob mereka Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mendatangkan kepada mereka perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa yang Allah langsungkan melalui tangan Nabi Musa salawatullahi wasalamu alaih, dari perkara-perkara yang tidak mungkin dimampui oleh seorang pun dari makhluk Allah, tidak mungkin dimampui untuk didatangkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, meskipun sebegitu hebat dan kuatnya mereka, meskipun sebegitu banyaknya pengikut mereka. Ya, bersamaan dengan qurbi ahdihim bima ayanu, barusan mereka melihat ayat tadi, keajaiban-keajaiban hikmah Allah tadi, terus mereka apa? Berani melanggar, berbuat kesyirikan, ya. Maka fahum ila takdzibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mereka untuk menustakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentangnya, itu apa? Asra, lebih cepat tentunya. Wa ila takdzibi ma ja'ahum bihi Musa min dzalika aqrab, dan kepada pendustaan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam itu lebih dekat. Ya. Jadi kalau dahulu saja para pendahulu mereka Bani Israel dalam kondisi apa? Ayatullah al-bayyinat, bukti-bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu jelas disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri, dan waktunya pun belum lama, enggak lama setelah itu mereka menjadikan apa? Patung anak sapi sebagai ilah, apalagi keturunannya yang masa mereka, zaman mereka sangat jauh dari Nabi Musa, sehingga lebih pantas lagi kalau anak keturunannya mendustakan Nabi kita alaihi salatu wasalam, dan mendustakan pula apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian ayat yang setelahnya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian kalian wahai Bani Israel. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur. Khudhu ma atainakum, seraya Allah katakan, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dari Taurat, dari syariat Allah, biquwwah, dengan kuat, dengan kesungguhan. Wasma'u, dan dengarkan. Qalu, maka mereka menjawab, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami maksiati. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, dan diserapkan dalam hati-hati mereka kecintaan kepada patung anak sapi dengan sebab kekufuran mereka. Qul, maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, bi'sa ma ya'murukum bih imanukum, alangkah jelek yang iman-iman kalian memerintahkan kalian kepadanya. In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita baca penjelasannya di sini. Wadhkuru, ingatlah. Hina akhadna alaikum ahdan muakkada, ketika kami telah mengambil atas kalian perjanjian yang dikuatkan. Sudah kita lewatkan. Ya, penjelasan dari sebagian ulama, yaitu bahwasanya Bani Israel karena atau saking kerasnya hati-hati mereka, maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka perintah-perintah, melainkan sebelumnya Allah ambil dulu apa, perjanjian. Bahkan di sini disertai dengan ancaman untuk Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan atas mereka gunung Tur seandainya mereka tidak mau melaksanakan perjanjian dengan Allah Jalla Jalaluh. Wadhkuru, ingatlah ketika kami mengambil atas kalian perjanjian yang dikuatkan, biqabuli ma ja'akum bi Musa minat Taurah, agar kalian menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian dari Taurah. Ya, fanaqadtumul ahda, kemudian kalian ternyata mengingkari perjanjian tadi. Ya, mengingkari apa? Perjanjian tadi. Farafa'na jabal Tur, maka kami angkat gunung Tur fawqa ru'usikum, di atas mata-mata, di atas apa, kepala-kepala kalian. Wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian, khudhu ma atainakum bijiddin, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian bijiddin, dengan kesungguhan. Iya, dengan apa? Kesungguhan. Wasma'u wa ati'u, dengar dan taatilah. Wa illa, jika tidak, asqatna al-jabala alaikum, kami timpakan gunung ini atas kalian. Fakultum, kemudian kalian menjawab, sami'na qawlaka wa asayna amrak, kami mendengar ucapanmu ya Allah, tapi kami memaksiati perintahmu. Kenapa bisa terjadi yang sedemikian rupa? Ya, padahal ya sudah diancam dengan ancaman yang sudah terlihat oleh mata kepala mereka sendiri, tetap saja mereka membangkang. Li'anna ibadatal ijli qad imtazajat fi biqulubikum, karena penyembahan terhadap patung anak sapi tadi telah menyatu dengan hati-hati kalian. Bisababi tamadikum fil kufri, dengan sebab kalian terus-menerus di atas kekufuran. Ya, sehingga jangan aneh ya kalau kita mendapati mereka orang-orang yang sesat, apakah para penyembah kubur atau yang melakukan beragam ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan, mereka merasa lezat, merasa nikmat. Ini Bani Israel ya, jelas-jelas kemungkarannya menyembah patung anak sapi, merasa lezat. Jadi tidak mesti ya kalau tampaknya ada kelezatan, kenikmatan, kemudian dihukumi kebenaran. Tidak, harus ya dilihat apakah cocok dengan syariat Nabi kita atau tidak. Kalau tidak, maka itu kelezatan yang batilah, yang sesat. Qullahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka alaihi salatu wasalam, qabuha ma ya'murukum bi, alangkah buruk iya, ma ya'murukum bihi imanukum, sesuatu yang diperintahkan oleh iman kalian dari kekufuran dan kesesatan. In kuntum, kalau memang kalian musaddiqin, benar-benar membenarkan, bima anzalallahu alaikum, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian. Di sini diungkapkan ya, wa ushribu, diserapkan. Ya, ushribu, diminumkan. Ya. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, wa inna ma 'abbara 'an hubbil 'ijl bi syurbi duna al-akl, li'anna syurbal ma' yataghalghal fil a'dha. Ya. hanyalah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaan mereka Bani Israel kepada penyembahan patung anak sapi dengan syurb, syurga minum, diminumkan, diserapkan. Tidak Allah ungkapkan dengan akal, dimakankan. Kenapa? Li'anna syurbal ma yataghalghal fil a'dha, karena minum air itu menyebar langsung, menyerap langsung pada seluruh anggota badan. Demikianlah keadaan mereka Bani Israel, begitu cintanya ya sampai mendarah daging kepada al-ijil, patung anak sapi, na'udzubillah. Ini tidak lain karena sebab bikufrihim, kekufuran mereka, terus menerus mereka membangkang, menentang, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan hukuman yang mengerikan ini, cinta kepada patung anak sapi, na'udzubillah. Ya. Kemudian ucapan mereka, qalu sami'na wa asaina, ketika Allah katakan wasma'u, dengarkan. Ya. Wasma'u, dengarkan. Ada faedah yang berkait dengan makna bahasa. Kata mereka ahlul ma'ani, makna isma'u, dengarkan di sini adalah istajibu wa ati'u, sambutlah dan taatilah syariat Allah. Ya. Bukan sekedar perintah untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Allah, bukan. Ya. Kenapa di sini diungkapkannya dengan as-sama', pendengaran? Ya, karena li'annahu sababu al-ijabah, karena mendengar itu sebab dari menyambut dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bahasa Arab, sami'a yasma'u maknanya enggak, bukan hanya mendengar ucapan dan suara, tapi kadang mengandung makna menaati, menyambut perintah-perintah. Seperti dalam ucapan penyair, da'autullaha hatta khiftu an la yakuna Allahu yasma' ma aqul. Aku berdoa kepada Allah sampai-sampai aku takut Allah tidak mengabulkan. Di sini ucapannya atau kalimatnya, alla yakuna Allahu yasma', sampai hampir-hampir aku khawatir Allah tidak yasma', tidak mengabulkan, bukan tidak mendengar. Allah Maha mendengar segala ucapan. Fa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kita mengeraskan suara, maka Allah mengetahui, mendengar sesuatu yang tampak dan tersembunyi dari ucapan. Nah, itu dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, ucapan mereka ini, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami taati. Innahum talaffadhu bihadhihi al-lafdhah faqalu sami'na lamma atala al-jabal fawqahum. Sungguhnya mereka Bani Israel mengucapkan sami'na ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat di atas kepala-kepala mereka Bukit Tur, maka mereka mengatakan sami'na, kami dengar. Falamma kashafa anhum, maka tatkala Allah kembalikan Bukit Tur ke tempatnya, qalu, maka mereka mengatakan asaina, kami bermaksiat, tidak mau taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hasan Al-Basri menafsirkan potongan ayat ini, sami'na wa asaina, yani qalu sami'na bi alsinatihim. Mereka mengucapkan sami'na, kami dengar, hanya dengan lisan-lisan mereka. Wa asaina biqulubihim, tapi hati mereka hendak bermaksiat lagi. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti ini ya, seperti keadaan Bani Israel. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa, jangan sampai hanya lisan kita yang bertaubat, yang beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, dalam keadaan hati kita masih ada keinginan untuk balik kembali melakukan dosa dan maksiat. Kalau begitu kita mengikuti jejaknya siapa? Al-Yahud. Kemudian juga pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul bi sama ya'murukum bi in kuntum mu'minin. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, maknanya in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, fa bisal iman imanun ya'muru bil kufur. Sejelek-jelek keimanan adalah keimanan yang memerintahkan untuk berbuat kekufuran. Ya. Wa hadza takdzibun lahum, maka ucapan Allah ini, ya, in kuntum mu'minin takdzibun lahum, pendustaan atas ucapannya mereka, pengakuan mereka Bani Israel. Li'annahum kanu yaz'umuna annahum mu'minun, karena mereka menyangka bahwasanya mereka beriman. Wa dzalika annahum qalu, karena mereka sebelumnya berkata nu'minu bima unzila alaina, ya kan, kami beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan atas kami. Maka fakadzabahumullahu azza wa jalla, Allah dustakan mereka, ya, wa ayyarahum biibadatil ijl, Allah cerca caci mereka dengan peribadatan mereka kepada al-ijl, sekaligus ini meruntuhkan dakwah pengakuan mereka bahwasanya mereka beriman. Kalau mereka beriman, mengapa mereka melakukan a'zamud dzunub, dosa terbesar, kesyirikan, menyembah patung anak sapi? Dusta berarti iman kalian, wahai al-yahud. Ya. Kemudian ayat yang setelahnya, قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah wahai Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka orang-orang Yahudi, in kanat lakum ad-dar al-akhirah 'inda Allah khalisah, jika memang negeri akhirat ini surga khusus bagi kalian di sisi Allah kelak, min dunin nas, bukan manusia yang lain, buktikanlah dengan apa? Fatamannaul maut, maka silahkan kalian menghayalkan kematian, menginginkan kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur dalam pengakuan kalian, yakni bahwasanya surga khusus bagi orang-orang Yahudi, buktikan dengan apa? Menginginkan kematian. Iya. Baik, kita baca penjelasannya di sini. Qul ya Muhammad lil yahudi alladhina yad'una anna al-jannah khassatan bihim. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim bahwasanya surga itu khusus bagi mereka. Liza'mihim, kenapa demikian? Liza'mihim annahum awliya'ullah min dunin nas, karena mereka menyangka bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah, bukan manusia yang lain, bukan selain al-yahud. Wa annahum abna'uhu wa ahbabuh, karena mereka menyangka juga bahwasanya mereka orang-orang Yahudi adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya, katakanlah kepada mereka, in kana al-amru kadhalik, jika memang urusannya demikian, fad'u ya 'ala al-kadhibina minkum aw min ghairikum bil maut. Ya. Maka berdoalah ya 'ala al-kadhibina minkum, atas orang-orang yang dusta di antara kalian, aw min ghairikum, atau selain kalian, bil maut, dengan kematian. In kuntum shadiqina fi da'wakum hadhih, jika kalian memang benar pada pengakuan kalian ini. Ya, kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang ayat ini. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan ayat ini, ya, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, jika memang ya negeri akhirat surga ini dikhususkan atas kalian wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, maka silahkan kalian menghayalkan, menginginkan, berdoa kematian. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, li'anna man i'taqada annahu min ahli al-jannah kana al-mautu ahabba ilayhi min al-hayah. Karena setiap orang yang dia meyakini bahwasanya dia termasuk dari ahlul jannah, penduduk surga, tentunya kematian lebih ia cintai daripada kehidupan dunia ini. Lima yasiru ilaihi min na'imil al-jannah, karena dia akan merasakan kenikmatan surga. Wa yazulu anhu min adhan nas, dan akan lenyap dari dia gangguan-gangguan di dunia ini. Iya. Hai, itu kalau memang benar pengakuan mereka, klaim mereka. Kata mereka waqalatil waqalu la yadkhul al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan nahnu abna'ullah wahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Dusta. Buktikan kalau memang surga ini khusus bagi kalian, kalau memang kalian adalah kekasih-kekasih Allah, dengan kalian berdoa meminta perjumpaan dengan Allah. Sebutkan dalam sebagian riwayat, seandainya mereka meminta berdoa untuk berjumpa dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan mereka seketika itu juga, dan mereka akan mendapati tempatnya di neraka. Ya, di neraka. Tapi mereka tidak ada satupun yang menginginkan, ya, menghayalkan kematian. Sebagaimana nanti akan kita baca, apakah sebaliknya mereka ingin lau yu'ammar alfasanah, dipanjangkan umurnya sepanjang 1000 tahun lamanya. Ya, karena mereka tahu pendosa. Ya. Pendosa, sehingga takut mereka kalau mati menjumpai azab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Buqa'i, ya, kenapa kalau memang kalian, ya, memang termasuk ahlul jannah, harusnya kalian berangan-angan kematian. Lianna dzalika 'alamun 'ala salahi halin, karena menginginkan kematian, menghendaki perjumpaan dengan Allah, itu tanda kesolehan keadaan seorang hamba. Ya, kalau kita banyak dosanya masih takut kematian. Ya. Banyak kekurangannya dalam apa menunaikan hak-hak Allah, takut kematian. Seringkali kita menginginkan, ya, berdoa kepada Allah agar kita apa? Ditambahkan, ya, ketaatannya, ya, ibadahnya. Sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ketika ditanya belum siap, ya, untuk mati, belum siap untuk berjumpa dengan Allah. Masih banyak dosa, masih sedikit amalannya. Jadi meminta kematian, mengharapkan kematian, alamun ala salahi halil abdi, tanda kesolehan keadaan hamba. Ma'a rabbih, antara dia dengan Rabbnya. Wa imaratu ma bainahu wa bainah, ini menunjukkan bahwasanya selama ini antara dia dengan Allah senantiasa diisi, dimakmurkan dengan ibadah. Wa raja'uhu li liqa'ih, punya harapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lewatkan, ya, dalam kitab Ihwatatul Ahfan, ya, di antara apa doa yang disunnahkan atau diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah berdoa untuk kita apa? As'aluka ya asyauq ila liqa'i liqa'illah, merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi dharra mudirrah, bukan karena apa? Kesusahan yang menimpa. Wal fitnah mudillah, bukan karena fitnah yang menyesatkan. Murni karena kerinduan kepada Allah. Ya. Kemudian kata beliau, fa'ala qudrati nufratin nafsi minal maut yakunu du'fu manalin nafsi ma'al ma'rifah allati biha ta'nas bi rabbiha fatatamanna liqa'ahu wa tuhibbu. Maka sesuai dengan kadar larinya jiwa ini dari kematian, maka sesuai dengan itu pula, ya, du'fu manalin nafsi ma'al ma'rifah, sedikit bagian jiwa ini terhadap pengenalan kepada Allah. Kalau jiwa ini lari takut dari kematian, berarti iya menunjukkan pengenalan kita kepada Allah masih lemah. Allati biha ta'nasu bi rabbiha, yang mana dengan sebab pengenalan kepada Allah, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, ta'nasu bi rabbiha, menjadikan jiwa-jiwa manusia itu merasa tentram. Fatatamanna liqa'ah, sehingga dia pun menginginkan perjumpaan dengan Allah. Wa tuhibbu, dan mencintai Allah. Kemudian dibawakan di sini potongan hadis, wa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan mencintai perjumpaan dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah, dan siapa yang benci, tidak suka perjumpaan dengan Allah, maka sebaliknya Allah pun, maka demikian pula Allah pun tidak menyukai perjumpaan dengan dia. Ya. Kemudian wala tajidannahu wala yatamannahu, itu ya, wala yatamannahu abada, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi tidak akan mengangan-angankan selamanya kematian. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena sebab dosa-dosa yang mereka perbuat. Mereka sendiri dalam hatinya menyadari pendosa, ya. Sehingga mereka tidak pernah menghayalkan, menginginkan kematian. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Sebutkan di sini penjelasannya oleh al-musannif rahimahullah, walan yaf'alu dhalika abadan lima ya'rifunahu min sidqin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kadhibihim waftira'ihim, dan mereka selamanya tidak akan memperbuat demikian, yakni tidak akan mereka selamanya berangan-angan untuk mati. Ya. Kenapa? Lima ya'rifunahu min sidqin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui kebenaran Nabi alaihi salatu wasallam, kebenaran apa yang beliau beritakan, kebenaran apa yang beliau bawa. Wa min kadzibihim waftira'ihim, dan juga mereka ternyata mengetahui, menyadari kedustaan mereka dan perbuatan mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga takut. Iya, ngeri, mereka takut, ngeri untuk apa? Mati, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisababi ma irtakabuhu, ya, dari sini kita mengambil faedah, siapa yang dia ingin ya merasakan kelezatan, kenikmatan perjumpaan dengan Allah, bisa husnudzan ketika berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia memperbaiki, ya, keadaan dia bersama Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hatinya, iya, memperbaiki amalan-amalannya, amalan-amalan hati, amalan-amalan badan, memakmurkan, mengisi waktu-waktunya dengan apa? Ibadah. Kemudian juga dia berupaya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya, niscaya tidak akan kematian itu menjadi sesuatu yang mengerikan dan menakutkan, ya. Tapi kalau kita misalkan banyak dosa dan maksiat, ya, menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala, kurang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan kita termasuk orang yang takut, ya, menghadapi kematian ini, ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa bisababi ma irtakabu min al-kufri wal 'isyan, dan juga mereka tidak akan menginginkan kematian, ya, tidak akan menghayalkan kematian, bisababi martakabu min al-kufri wal 'isyan, dengan sebab apa yang mereka perbuat dari kekufuran dan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, al-mu'addiyaini ila hirmanihim minal jannati wa dukhulin nar, yang mana kekufuran dan juga kemaksiatan-kemaksiatan keduanya akan mengantarkan mereka kepada hirmanihim, terhalang dari sorga, dan mengantarkan mereka ke dalam an-nar, ya, kalau ada kekufurannya, ya, mesti, iya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah masih mengampuni, ya, dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Wallahu ta'ala 'alimun bidh-dhalimin min 'ibadihi wa sayujazihim 'ala dhalik. Di sini ayatnya ditutup dengan apa? Wallahu 'alimun bidh-dhalimin, ada ancaman. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ada ancaman, sehingga jangan sekali-kali kita bermudah-mudah untuk apa? Berbuat kezaliman, berbuat dosa dan kemaksiatan, karena Allah Maha mengetahui, Allah mencatat, dan Allah kelak akan membalasinya. Iya. Wallahu ta'ala 'alimun bidh-dhalimin min 'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui yang zalim dari para hamba-Nya. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasi mereka atas kezalimannya. Dan perlu diketahui, kata ulama, bahwasanya lafaz adh-dhalimin dalam Al-Qur'an seringkali dimaukan dengannya kekufuran, kesyirikan. Ya, kekufuran dan kesyirikan. Ya. Nasalullah Subhanahu wa taala minasyirki wal 'isyani. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari kesyirikan dan juga dosa-dosa besar, ya. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Untuk ayat yang selanjutnya kita insyaallah akan baca pada kesempatan berikutnya bismillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.